Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله سنجدكم pelajaran shorah yang sebelumnya sudah dibahas tentang bentuk tasghir. Alhamdulillah sudah selesai. Kemudian yang berikutnya, pada bab yang berikutnya, yakni pembahasan tentang an-nasab. An-nasab atau istilah lainnya an-nisbah. An-nisbah itu an-nisbah. Disebutkan di sini sebagai pengantar. Wan-nasabu zahiratun lughawiyyatun muhimmatun. An-nasab adalah penampakan bahasa yang penting. Sesuatu yang tampak dalam bahasa Arab ini yang sifatnya itu penting, sangat penting. Iltafata ilaiha al-hujama'u, yang mana para ahli terdahulu, orang-orang terdahulu itu memandang atau mengalihkan perhatian pada an-nasab ini. Fa'qabtuha bi-dirasatin mustatiyatin, sehingga mereka menghususkan an-nasab ini, pembahasan tentang nasab ini, dengan dirasah mustatiyatin, pelajaran yang terperinci, ya, mustafiyah yang terperinci atau yang rumit. Nanti akan dibahas dalam bahasan nasab ini yang pembahasan yang memang rinci terkait dengan nasab ini. Ya, jadi tidak secara umum, ya, tetapi akan dijelaskan secara rinci bagaimana pembentukan nasab pada isim-isim tersebut. Ada rinciannya, sekian banyak. Wa la'allaha aktsaru ahmiyatin fi 'asrina al-hadir. Dan barangkali an-nasab ini, ya, merupakan, ya, atau mempunyai aktsaru ahmiyatin, ya, kepentingan yang banyak, ya, yang amat banyak fi 'asrina al-hadir, pada masa kita sekarang ini. An-nasab ini banyak sekali dibutuhkan, ya, pada masa kita saat ini. Li kasratil hajati ila fi'lil isti'maliha, karena banyaknya kebutuhan untuk menggunakannya. Bi sabab intisharil ulumi, dengan sebab intisharul ulum, ya, tersiarnya ilmu-ilmu, tersebarnya ilmu-ilmu, ya, terutama, ya, yang pokok, ya, ilmu din, ilmu syariah, gitu, ilmu bahasa dan yang lainnya. Wa manahij at-tafsir, ya, metode-metode penafsiran. Wa madzhabil adabi wal fununi, dan madhab aliran-aliran adab, aliran-aliran sastra. Al adab di sini sastra, al funun, ya, ilmu-ilmu seni, bisa terkait dengan bahasa Arab ataupun yang lainnya. Wasiyasati politik, walistima'i sosial. Jadi aliran-aliran dalam sastra, dalam ilmu seni, dalam politik, dalam sosial ini. Ini di antara sebabnya. pada masa saat ini an-nasr ini banyak dibutuhkan, banyak digunakan. Wa anta la tazadu taqra'u safhatan wahidatan, dan engkau hampir tidak akan membaca satu halaman pun min kitabin, dari satu kitab, au sahifatin, atau dari satu koran, surat kabar, au ghairihima, ataupun yang lainnya, illa wa taltaqi bi kalimatin, kecuali akan engkau temui kata-kata min nahwi yang semisal dengan gharbiyin atau gharbiyun, syarqiyin, istirahatiyin, wujudiyin, ilmiyin, maudu'iyin, yaminiyin, yasariyin, ila akhirih. Jadi hampir engkau tidak akan membaca satu halaman dari sebuah kitab, sebuah surat kabar ataupun yang lainnya, kecuali akan engkau dapati kata-kata semisal ini, gharbiyun, sesuatu yang terkait dengan gharb, dengan barat, syarqiyun, sesuatu yang terkait dengan timur, istirahatiyun, sesuatu yang terkait dengan istirahat, dengan sosial, kesosialan atau sosial atau sosialis, wujudiyun, sesuatu yang terkait dengan wujud, dengan keberadaan, ilmiyun, sesuatu yang terkait dengan ilmu, ilmiah, mungkin pembahasan ilmiah atau semacamnya yang sifatnya ilmiah, ini ilmiyun, maudhu'iyun, sesuatu yang terkait dengan pokok bahasan, dengan tema, dengan topik, maudhu', ini yaminiyun, yang terkait dengan kanan, sebelah kanan, yasariyun, yang terkait dengan sebelah kiri. Jadi pada isim-isim ini, pada kata-kata ini, ada penambahan huruf ya yang tasydid pada akhir isim-isim tersebut yang menunjukkan nasab, yakni sesuatu yang dikaitkan dengan isim-isim tersebut. Dan misalnya tadi dari asalnya ghorbun, tambahkan ya tasydid, ya nasab menjadi ghorbiyun. Ghorb itu barat. Gharbiyun, sesuatu yang terkait dengan barat. Syarqun itu timur. Ditambahkan ya nasab, yakni ya yang tasydid di akhir isim ini, menjadi syarqiyun. Maknanya sesuatu yang terkait dengan timur dan seterusnya. Ilmun, ilmu. Tambahkan ya nasab, ya tasydid menjadi ilmiyun, sesuatu yang terkait dengan ilmu, sesuatu yang ilmiah. Ini yang dimaksud dengan an-nasab, yakni menyandarkan, mengkaitkan sesuatu dengan isim tersebut dengan cara menambahkan huruf ya yang tasydid pada akhir isim tersebut, sebagaimana ditunjukkan dalam contoh-contoh ini. Jadi memang di sini tidak disebutkan secara jelas atau secara zahir takrif atau pengertian dari an-nasab, tapi dari contoh yang ditunjukkan, bisa diambil faedah pengertian sebagaimana yang disebutkan tadi. Ini yang dimaksud dengan an-nasab, jadi menisbahkan, menyandarkan, mengkaitkan sesuatu pada suatu isim, dengan menambahkan ya tasydid pada isim tersebut. Ini. Dan kaidah sebagaimana yang disebutkan tadi, secara umum, secara asal, untuk menunjukkan nasab itu cukup dengan menambahkan ya tasydid pada akhir isim tersebut. Ini. Jadi cukup dengan menambahkan ya tasydid atau ya nasab ini untuk menunjukkan nasab tersebut. Sehingga dijelaskan di sini, wa yatimmu an-nasabu bi syai'aini, dan nasab itu akan menjadi sempurna, menjadi lengkap dengan dua hal, ya, pembentukan nasab dari suatu isim akan menjadi lengkap dengan dua hal, dua keadaan berikut ini. Awalan yang pertama, ini ziyadatu, misalnya tidak tertulis, ya, kesalahan cetak ya. Ziyadatu, ziyadah, ya, bukan ziyadu, tapi ziyadatu. Ziyadatu ya'in musyaddadatin fi akhiril ismi, yakni menambahkan, ziyadah, menambahkan ya tasdid, ya yang ditasdid pada akhir isim, menambahkan huruf ya yang ditasdid pada akhir isim, tusamma ya an-nasabi, yang dinamakan dengan ya nasab. Ya tasdid yang ditambahkan pada akhir isim tersebut disebut dengan ya nasab. Ma'a darurati kasri ma qablaha, dengan keharusan mengkasrah huruf sebelum ya nasab tersebut. Jadi huruf sebelum ya nasab itu harakatnya harus dikasrah. Ini fataqulu fin nasabi ila arabin islamin nahwin sarfin, sehingga kau katakan pada bab nasab ini, dalam nasab ini, pada kata-kata sebagai berikut, Arabun, Islamun, Nahwun, Korfun, ditambahkan ya nasab pada isim-isim ini, akan menjadi Arabiyun. Arabun, tambahkan ya nasab, ya yang tasdid, sehingga menjadi Arabiyun. Ya, tadi ya nasab sebelumnya harus dikasrah. Jadi huruf akhir dari isim yang bersambung dengan ya nasab ini kemudian dikasrah. Dari Arabun menjadi Arabiyun. Dari Islamun tambahkan ya nasab yang tasdid menjadi Islamiyun. Ya, huruf sebelumnya nasab harus kasrah. Ini. Nahwun menjadi Nahwiyun. Ya, Nahwun menjadi Nahwiyun. Sarfun menjadi Sarfiyun. Ini pembentukan secara asal, secara umum an-nasab dengan menambahkan ya tasdid pada akhir isim, dan sebelum ya nasab tersebut itu harus dikasrah. Ya, perhatikan dari contoh-contoh ini. Arabun menjadi Arabiyun, Islamun menjadi Islamiyun, Nahwun menjadi Nahwiyun, ya, Sarfun menjadi Sarfiyun. Ini Arab, ya, bangsa Arab, ya, Arabiyun yang terkait dengan bangsa Arab. Ya. Yang terkait dengan Arab. Ya, Islamun, Islam, Islamiyun yang terkait dengan Islam, yang disandarkan, dinisbahkan kepada Islam. Nahwun, nahwu, ilmu nahwu. Nahwiyun yang disandarkan, yang dikaitkan pada ilmu nahwu. Sarfun, sarf, ilmu sarf. Sarfiyun, ya, sesuatu yang disandarkan, yang dinisbahkan, yang dikaitkan dengan sarf, dengan ilmu sarf. Ini asalnya demikian. Ya. Dan memang cukup ini secara asal, ya, pembentukan nasab cukup seperti ini. Secara asal yang nampak mudah, menambahkan ya tasdid kemudian sebelumnya di kasrah. Tetapi ingat, Di sana beberapa isim atau sebagian isim dalam bahasa Arab, keadaan huruf akhir dari isim tersebut itu tidak semuanya sama, tidak seperti pada contoh-contoh ini. Ya, kalau secara asal atau keumumannya huruf akhir dari isim itu huruf yang sahih, bukan huruf illah, kemudian juga tidak ada ta'kid, ya, keadaan yang umum, keadaan yang asal, maka pembentukan nasab ini relatif insyaallah ya bagaimana ditunjukkan dalam contoh-contoh ini. Tetapi pada sebagian isim tertentu dengan keadaan akhir dari isim tersebut yang ada beberapa macam, okay, maka di sana akan ada pembahasan yang lebih rinci, yang lebih rumit, okay, ataupun lebih detail terkait dengan pembentukan nasab ini. Dan ini dijelaskan pada bagian yang kedua di sini. Ya, sanian yang kedua. Ijra'u tasyiratin muayyanatin. Jadi melakukan perubahan-perubahan tertentu. Membuat perubahan-perubahan tertentu. Fi akhiril ismi, pada akhir ism. Alladhi tattasilu bihi ya'un nasabi, yang bersambung dengan ya nasab, ya. Jadi akhir isim yang bersambung dengan ya nasab itu diadakan perubahan, dibuat perubahan. Kenapa? Nanti akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya. Karena keadaan akhir isim nanti ada beberapa macam, sehingga di situ perlu disesuaikan, sehingga perlu dirubah. Wa taghyiratun ukhra. Wa taghyiratun ukhra, dan perubahan-perubahan yang lain fi hurufi dakhil ismi, pada huruf-huruf yang ada di dalam isim tersebut. Jadi perubahan yang terjadi tidak hanya pada akhir isim yang bersambung dengan ya nasab, tetapi juga pada huruf-huruf yang ada dalam isim tersebut. Huruf yang tengah misalnya, atau yang sebelum akhir, ini juga sebagian nanti akan ikut berubah ketika isim tersebut dibentuk menjadi nasab, dihubungkan dengan ya tasdid. Ini. Jadi perubahan tidak hanya di akhir saja, tapi sebagian nanti ada pada huruf yang sebelum akhir. Ini. Wa huwa ma nufassilu ahkamahu al-ana, dan itu adalah sesuatu yang akan kita jelaskan hukum-hukumnya sekarang ini. Ini pembahasan yang rinci pada beberapa bentuk isim terkait dengan nasab ini. Awalan yang pertama, at-taghyiratu allati tahduthu akhiral ismi, perubahan-perubahan yang terjadi pada akhir isim, perubahan-perubahan yang terjadi pada akhir isim, yakni tentunya ketika isim tersebut bersambung dengan ya nasab ini, ya tasdid ini. Awalan yang pertama, alismu al-muntahi ya'in musyaddadatin, isim yang berakhiran ya tasdid, isim yang berakhiran dengan ya tasdid. Jadi pada sebagian isim memang huruf akhirnya itu berupa huruf ya tasdid, dan itu bukan ya nasab. Jadi bedakan ya nasab itu adalah ya yang tasdid. Ini ya nasab. Dan ini sifatnya tambahan. Ya, jadi ya nasab, ya yang tasdid, ini sifatnya tambahan yang ditambahkan pada isim untuk menunjukkan makna nasab tersebut. Jadi bukan huruf asli dari isim-isim tersebut. Misalnya tadi Arabiyun, Islamiyun, ya itu tidak tambahan ya nasab, bukan huruf asli dari isim tersebut. Tapi di sana ada beberapa isim yang memang huruf aslinya atau isim tersebut secara aslinya itu berakhiran dengan ya takdir dan itu bukan ya nasab. Ya. Misalkan ada kata ayyum yang hidup. Atau ini juga salah satu asma Allah Ta'ala, Al-Hayyu, yang maha hidup. Isim ini huruf akhirnya adalah ya yang tasdid, Hayyun. Ya, ada dua ya. Ya yang pertama sukun, ya yang kedua berharokat, kemudian diidghamkan ya, menjadi Hayyun, yang hidup. Isim ini memang secara asli demikian, huruf akhirnya adalah dengan ya yang tasdid. Dan ini bukan ya nasab. Walaupun sama-sama ya yang tasdid, tetapi ini bukan ya nasab. Dan ini asli dari isim tersebut. Contoh yang lain, misalkan kursiyun. Kursiyun. Kursi. Ini juga diakhiri dengan ya tasdid pada kata kursi ini. Tapi ya tasdid pada kursiyun ini bukan ya nasab. Ini ya yang asli ya dari isim tersebut. Ini. Jadi perhatikan semacam ini. Tidak semua ya tasdid di akhir isim itu pasti ya nasab. Belum tentu. Ya hati-hati, perhatikan dulu. Diteliti terlebih dahulu. Nah, sehingga di sini kenapa di sini dibahas? Karena disimpai beberapa isim ini yang huruf akhirnya itu berupa ya tasdid. Nah, dari isim yang semacam ini kemudian dibentuk nasab, dijadikan nasab. Artinya apa? Dia kemudian bersambung dengan ya tasdid, ya nasab. Lalu bagaimana? Ya, apa yang terjadi pada isim tersebut? Secara asal isim tersebut sudah diakhiri dengan ya tasdid, kemudian ditambah lagi dengan ya nasab yang merupakan ya tasdid. Ya. Kalau mengikuti kaidah asal, nanti akan disumbai sekian banyak ya. Ya, ya. Nah, akhir dari isim itu ya tasdid ditambah dengan ya nasab ya tasdid, ya, berarti ada berapa? 4 ya. Ya, karena pasti kan 2. 2 ditambah 2 kan nanti akan jadi 4 huruf ya yang bertemu. Nah, yang semacam ini tidak ada atau tidak bisa dalam bahasa Arab, sehingga di sini akan ada perubahan-perubahan. Ya. Kita jelaskan di sini. Qulna, kita katakan inna an-nasaba yatimmu bi ziyadati ya'in musyaddadatin fi akhir ismi. Bahwasanya nasab itu akan lengkap, akan menjadi sempurna dengan menambahkan ya tasdid pada akhir ism ma'a kasri ma qablaha dengan mengkasrah huruf sebelum ya nasab tersebut. Fa madza taf'alu? Lalu apa yang akan kau perbuat jika kana ismu muntahian ya'in musyaddadatin qabla an-nasabi? Jika isim tersebut berakhiran dengan ya nasab, muntahian ya musyaddadatin. Isim tersebut berakhiran dengan ya tasdid. Ini asli. Qabla an-nasabi, sebelum nasab, sebelum dijadikan nasab, sebelum bersambung dengan ya tasdid. Oke, apa yang terjadi? Isim itu sudah diakhir dengan ya tasdid, lalu dijadikan nasab, nanti akan ditambah dengan ya tasdid lagi. Inna zalika, ya, sungguh hal itu, ya, keadaan yang semacam itu, ya tawaqqafu ala adadil hurufi. Itu tergantung pada jumlah hurufnya. Ya tawaqqafu ala adadil hurufi. Tergantung pada jumlah hurufnya. Huruf-huruf yang ada pada isim tersebut allati qabla hadzal allati qabla hadhihi al-ya'i. Yang terletak sebelum huruf ya ini. Huruf yang ada pada isim tersebut yang letaknya sebelum ya tasdid tersebut. ya, yakni ya yang akli yang ada di akhir isim tersebut. Seperti tadi misalkan hayun, maka dilihat jumlah huruf sebelum ya tersebut ada berapa? Ada satu huruf pada hayun. Kalau kursiun sebelum ya tersebut ada berapa huruf? Ada tiga huruf. Ini yang dimaksud. Ya. Jadi sebelum dijadikan nasab, sebelum ditambahkan ya tersebut, ya nasab, maka dilihat dulu keadaan isim tersebut. Dihitung jumlah huruf sebelum ya tersebut yang ada di akhir isim tersebut. Wajah dika alam nahmi tali. Dan itu sesuai dengan arah berikut ini. Alhamdulillah yang hamzah yang A. Karena kan dari contoh tadi ya, hayun itu satu huruf. Kalau kursiun tiga huruf. Nah tentunya ini akan mempengaruhi ketika nanti didirikan nasab. Jumlah hurufnya ini satu, ini tiga. Nanti jika ada contoh yang dua huruf, dan mereka akan berbeda-beda ketika didirikan nasab. Jika di sini dirinci. Ya. Yang pertama, yang A. Ingkanat masbuqatan biharfin wahidin. Jika isim tersebut, ya, yakni isim yang diakhiri dengan ya atas ini ya, seperti ini, itu didahului oleh satu huruf. Ingkanat masbuqatan biharfin wahidin. Jika isim tersebut, isim yang berakhiran ya tasdid itu didahului satu huruf, yakni sebelum ya tasdid itu hanya ada satu huruf seperti hayyun tadi, lam yahdzaf minha syai'un, maka tidak dihilangkan satu huruf pun darinya. Tidak dihilangkan satu huruf pun dari isim yang seperti ini. Pada hayyun tadi misalkan, karena sebelum ya tasdid hanya satu huruf, maka dari ini nanti ketika dijadikan nasab, ketika nanti ditambah dengan ya tasdid, ya nasab, maka ini nanti tidak akan ada yang dihilangkan. Jadi utuh. Dari sisi jumlah hurufnya utuh, tidak ada yang dihilangkan. Ini. Rinciannya, wa anta ta'lamu, dan engkau mengetahui, annal harfal musyaddada, bahwasannya huruf yang tasdid itu mukawwanun min harfaini, tersusun dari dua huruf. Huruf tasdid itu tersusun dari dua huruf. Dua huruf yang sama, yang awal sukun, yang kedua berharokat, kemudian dijadikan satu, diidghamkan, ditulis dengan satu huruf, kemudian digantikan dengan tasdid. Ini musyaddad atau tasdid seperti itu. Tersusun dari dua huruf. Kemudian wa alaina an nafukkal ya'a, ketika dijadikan nasab maka wajib bagi kita untuk memisahkan, menguraikan ya tersebut. Ya. Misalkan hayyun tadi. Hayyun ya tasdid itu kan berarti dua huruf. Ketika akan dijadikan nasab, maka huruf yang tasdid tadi diuraikan, dipisah dulu. Jadikan dua lagi, kembalikan ke asalnya. Dua huruf ya. Ya yang pertama sukun, ya yang kedua berharokat. Hayyun. Dalam penulisan dipisah dua dengan dua ya. Ya kalau asalnya hayyun, atau isim tersebut dari hayun, yaknya satu, kemudian ditulis dengan tasdid, jadi dipisah dengan dua ya, ditulis dengan dua huruf ya. Ya yang pertama sukun, ya yang kedua berharokat. Hayun, membacanya tetap sama, hanya berbeda penulisannya. Kemudian sesudah dipisah, sesudah diuraikan apa? Wa naqliba at-tsaniyata wawan. Kemudian kita ganti huruf yang kedua. Huruf ya yang kedua menjadi wawu. Dari hayyun tadi kalau sudah diuraikan, sudah dipisah, tulisannya kan tampak jelas. Ada dua huruf ya. Ya yang pertama, ya yang kedua. Nah, ya yang kedua itu diganti dengan wawu. Ya. Huruf ya yang kedua diganti dengan wawu. Sudah? Ya yang kedua ganti wawu. Terus? Wanan durafil ula. Dan kita perhatikan yang pertama. Maksudnya kita perhatikan huruf ya yang pertama ini. Perhatikan dulu. Fa'idha kana asluha wawan. Jika huruf ya yang pertama itu aslinya adalah wawu. Seandainya ini huruf aslinya adalah wawu. A'adnaha ila asliha. Maka kita kembalikan ke aslinya. Jadi kembalikan ke apa? Ke wawu. Kalau huruf ya yang pertama tadi aslinya adalah wawu, maka kembalikan ke aslinya menjadi wawu. Wa in kana asluha ya'an. Dan jika ya yang pertama tadi itu aslinya adalah huruf ya, ya, taraknaha ya'an kama hiya, maka kita biarkan dia tetap dengan ya, ya, kita biarkan dia tetap dengan ya. Bagaimana dia dengan ya? Jadi karena itu huruf ilah ya, ya pada hayin misalnya itu kan huruf ilah. Nah ya yang pertama tadi itu huruf ilah ya. Jadi pada huruf ilah itu ada kemungkinan. Jadi setiap huruf ilah itu ada kemungkinan itu perubahan dari huruf yang lain, huruf ilah yang lain, atau memang itu huruf asli. Huruf ilah tersebut itu asli. Seperti di sini, ya yang pertama pada hayyan, ini ada kemungkinan itu perubahan dari huruf ilah yang lain, yaitu perubahan dari wawu, atau kemungkinan yang kedua huruf ya tersebut memang asli ya. Dan ini sesuai dengan isemnya masing-masing. Antara satu isem dengan isem yang lain, bisa berbeda, bisa sama, sesuai dengan kata-kata itu sendiri. Ini. Yang jelas, sifat yangnya sendiri, dari beberapa isem itu, ada yang perubahan dari wawu, ada yang asli ya. Nah, kalau tadi ya itu berubah dari wawu, nanti ketika dijadikan nasab, ya yang pertama dikembalikan ke aslinya menjadi wawu. Tetapi kalau ya yang pertama tadi itu asli, ya, memang aslinya adalah ya, benar-benar ya. Ketika nanti dijadikan nasab, maka dia tetap dengan ya tersebut. Ini. Ya, baik. Ini langkah yang berikutnya. Kemudian ada tambahan keterangan di sini. Ma'a fathiha ala kulli halin. Dengan memfathah. Memberi harokat fathah pada huruf ya yang pertama tadi. Ya, ala kulli hal pada semua keadaan. Baik itu yang perubahan dari wawu ataukah yang asli ya. Semuanya nanti tetap di fathah. Jadi kalau dia perubahan dari wawu nanti diganti wawu, dia akan di fathah. Kalau dia asli ya, tetap dengan ya, ya nanti ya yang di fathah. Diberi harokat fathah pada huruf ya yang pertama tadi. Ini. Fanaqulu, sehingga kita katakan sebagai contoh qawiyun, contoh yang lain qawiyun, ketika dijadikan nasab dia akan menjadi tawawiyun. Ya, tawawiyun. Dari khayun menjadi tawawiyun. Kenapa kok bisa? Padahal asalnya khayun dengan ya, dengan dua ya. Tetapi ketika dijadikan nasab menjadi tawawiyun. Semuanya menjadi wawu. Ya yang pertama menjadi wawu, ya yang kedua menjadi wawu, kemudian ditambahkan dengan ya nasab, ya tasdid. Kenapa kok begitu kok bisa? Falladhi hadatha, maka yang terjadi apa? Annana qalatnal ya'a tsaniyata wawan. Yakni kita ganti ya yang kedua itu menjadi wawu. Kaidah yang tadi disebutkan secara apa ya? Yang pertama apa? Setiap ya yang kedua ini diubah menjadi wawu. Jadi sudah disebutkan ya yang kedua dijadikan wawu. Qayyun diuraikan. Ya yang kedua dia jadi wawu di sini ya, jadi wawu. Ini. Ya yang kedua dijadikan wawu. Pada semua keadaan ya, untuk isim ini, ya yang kedua itu dijadikan wawu. Kemudian perhatikan ya yang pertama. Tsumma a'adna al-ya'a al-ula ila asliha. Kemudian kita kembalikan ya yang pertama pada aslinya al-wawi, yaitu huruf wawu. Pada qayyun tadi, ya yang pertama ini ternyata apa? Huruf aslinya adalah wawu. Maka dia kemudian dikembalikan menjadi wawu ketika dijadikan nasab. Karena huruf aslinya adalah wawu. Tahunya dari mana? Li'anna fi'la towa. Mengetahui huruf asli dari fi'lnya. Qayyun itu fi'lnya adalah towa. Nah, di sini dengan wawu. Ain kalimah huruf kedua adalah wawu pada towa. Maka itu adalah huruf asli dari ya yang pertama pada qayyun tadi. Sehingga tadi ketika dijadikan nasab, ya yang pertama ini aslinya wawu, dia dikembalikan ke aslinya menjadi wawu. Ma'al fathi dengan huruf fathah, ya, dengan memberi harakat fathah ya, pada wawu tersebut. Summa zinna ya an-nasabi, kemudian kita tambahkan ya nasab. Jadi sesudah ada perubahan-perubahan tadi, langkah terakhir baru ditambahkan ya nasab. Jadi ya nasab itu langkah terakhir membentuk isim tersebut menjadi nasab. Bukan sejak awal ditambahkan ya nasab dulu, bukan. Tapi tadi kalau memang harus ada yang diubah, diubah dulu. Sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Setelah perubahan itu semua selesai semuanya, ya, dari langkah awal sampai yang terakhir, baru kemudian tambahkan ya nasab ya tasdi. Sehingga tadi hasilnya menjadi tawawiyun. Ingat, huruf sebelum ya nasab harus dikasrah. Ya, jadi hasilnya dari qayyun menjadi tawawiyun. Wa hadza naqulu, dan seperti inilah kita katakan misal dalam contoh yang lain, rayyun ya, menjadi rawawiyun. Ya, ini sama dengan qayyun. Rayyun itu asli dari ya yang pertama adalah huruf wawu. Maka ketika dijadikan nasab, ya itu kembali ke aslinya menjadi wawu, menjadi rawawiyun. Ya. Contoh yang berikutnya ini hayyun. Nah, ini tadi dijadikan contoh di awal, hayyun. Nah, ketika dijadikan nasab menjadi hayyawiyun. Ya, dari hayyun tadi ternyata dijumpai apa? Atau diurutkan dulu ya, dari hayyun yakni diuraikan, kemudian ya kedua langsung dijadikan wawu. sesuai kaidahnya ya, ya yang kedua itu langsung jadikan wawu, kemudian yang ya yang pertama dilihat, diperhatikan akhirnya apa, apakah dia berubah dari wawu ataukah memang itu benar akhirnya ya. Untuk hayun ternyata memang itu akhirnya adalah huruf ya, dia dari fi'il haya, hidup. Haya itu hidup. Jadi aslinya ain kalimah itu adalah huruf ya. Jadi asli ya. Nah kalau asli ya berarti ya sudah dia dibiarkan dengan ya tadi ketika nanti dijadikan nasab. Ya-nya tetap dengan ya, tidak diubah ke wawu. Karena memang aslinya adalah ya. Ini. Sehingga dari hayun tadi setelah diuraikan huruf kedua diganti wawu, kemudian huruf ya yang pertama aslinya ya, jadi tetap dengan ya, kemudian ya di fathah, baru kemudian ditambahkan dengan ya nasab sebelum ya nasab di kasrah, sehingga bentuk nasabnya menjadi hayawiyun. Ya, bentuk nasab dari hayun menjadi hayawiyun. Ini. Jadi masing-masing ada contohnya, yang aslinya wawu maupun yang aslinya ya, ada contohnya semua, sehingga lebih jelas insya Allah terkait dengan ini. Ada yang ditanyakan dari ini? Jadi ada 4 langkah ya pada sistem ini. Sistem yang berakhiran ya tasdir, sebelum ya tersebut ada satu huruf ya, ketika dijadikan nasab ini ada 4 langkah. Yang pertama apa? Menguraikan dua ya, nah, menguraikan ya tasdir tersebut menjadi dua huruf ya yang terpisah. Langkah yang kedua, ya yang kedua itu dijadikan wawu, diganti dengan wawu. Langkah yang ketiga, ya yang pertama dilihat, dikembalikan ke aslinya. Kalau aslinya wawu, dia kembali ke wawu. Kalau aslinya ya, ya tetap dengan ya. Dengan kemudian diberi harakat fathah. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, sesudah itu semua, baru ditambahkan dengan ya. Nasbi, ya, nasar. Dan sebelum ya, itu di kasrah. Itu urut. Ini. Itu kalau sebelum ya tasdir ada satu huruf. Kemudian yang berikutnya yang B, yang B. Masih sama, isimnya berakhiran dengan ya tasdir. Tapi di sini disebutkan fa in kana fil ya'ul musyaddadatu masbuqatan bi harfaini. Jika ya tasdir yang ada di akhir isim tersebut itu didahului oleh dua huruf. Ya tasdir yang ada di akhir isim tersebut itu didahului oleh dua huruf. Ya tasdir di sini ya yang asli dari isim tersebut ya, ini bukan ya nasab, tapi memang isim tersebut secara asalnya berakhiran ya tasdir, kemudian sebelum ya tasdir tersebut itu ada dua huruf yang mendahulunya. Bagaimana, apa yang terjadi ketika nanti dijadikan nasab? Wajaba hadful ya'il ula, wajib menghilangkan huruf ya yang pertama. Ai as-sakinati, yaitu ya yang sukun. Kan ya tasdir itu dua huruf ya. Dua huruf ya, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah, ketika dikatakan menghilangkan huruf ya yang pertama, berarti ya yang sukun itu yang dihilangkan, wajib dihilangkan. Kemudian langkah berikutnya waqalbu al-ya'i tsaniyati wawan, kemudian mengganti huruf ya yang kedua menjadi wawu, menjadi huruf wawu ma'a fathi ma qablaha, dengan memberi harakat fathah pada sebelum wawu tersebut. Kaidahnya, langkahnya cukup singkat, tidak seperti yang sebelumnya. Ini langsung dengan contoh misalnya adiyun, nama orang ya, adiyun. Nah, adiyun ini isim berakhiran ya tasdi. Adiyun ini isim kemudian berakhiran ya tasdi, dan ya tasdi di sini ini bukan ya nasar. Pada adiyun atau contoh yang berikutnya kusayun, ya kusay adi ini ya tasdi di akhir itu bagian dari isim tersebut, asli pada isim tersebut bukan ya nasar. Dan sebelum ya tasdid itu ada berapa huruf? Adiyun ada dua huruf. Kusayun juga demikian ada dua huruf sebelum ya tasdid tersebut. Nah dari isim ini kemudian akan dijadikan nasar. Bagaimana? Padahal itu sudah berakhiran ya tasdid dan sebelum ya tasdid ada dua huruf. Maka dijelaskan dari langkahnya. Yang pertama, wajib menghilangkan huruf ya yang pertama, yakni ya yang sukun. Ya, tentunya mafhumnya supaya jelas diuraikan dulu dua ya tadi. Jadi setiap ada perubahan pada huruf tasdid, untuk lebih jelas itu diuraikan. Huruf tasdid itu dipisah, diuraikan menjadi dua huruf. Dua huruf yang sama, yang awal sukun, yang kedua berharokat. Adi yun. Jadi tampak jelas. Tadi huruf ya yang pertama, ya yang sukun, wajib dihilangkan. Nah, ini kan tampak ada dua ya. Yang pertama ini yaitu yang sukun ini dihilangkan. Kalau masih bentuk tasdid mungkin akan kesulitan melihat atau membandingkan atau menentukan mana ya pertama, mana ya sukun. Maka diuraikan dulu dua ya, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kemudian tadi ya yang pertama yang sukun dihilangkan. Wa qawdu al-ya'i tsaniyati wawan. Kemudian ya yang kedua ini diubah menjadi wawu. Ya. Mengubah ya yang kedua menjadi wawu. Ma'a fathi ma qablaha, dengan memberi harakat fathah pada sebelum wawu tersebut. Tadi asalnya adiyun. Ya. Dari contoh tersebut adiyun, ya, huruf sal yang nantinya itu terletak sebelum wawu, perubahan ini itu kan kasrah. Tetapi ketika ya yang kedua sudah diganti dengan wawu, maka sebelum ya, yakni di sini berarti di sini kan, ini harus di fathah. Ini juga harakatnya menjadi fathah. Ini. Ya. Jadi bukan pada ya yang dihilangkan, bukan, tapi yang sebelum wawu. Ini kan sudah hilang, ya yang pertama sudah hilang, kemudian ya yang kedua ganti wawu. Nah sebelum wawu berarti kan huruf pada sal di sini, pada kata adiyun huruf sal ini nanti di fathah. Ya. Kemudian sudah itu baru ditambahkan dengan ya nasab. Jadi ya nasab itu terakhir, langkah terakhir menambahkan dengan ya nasab. Sehingga apa hasilnya? Ada liyun. Menjadi ada liyun. Sebelum ya nasab selalu kasrah demi hukum secara asal lagi akan selalu digunakan. Jadi ketika tidak disebutkan berarti kembali ke asalnya. Sebelum ya nasab itu wajib kasrah. Sehingga menjadi ada liyun. Ya, dari adiyun menjadi ada liyun. Kusayun, contoh yang berikutnya. Kusayun, uraikan dulu huruf ya-nya. Kusayun. Kemudian apa? Ya yang pertama, yang sukun, dibuang, dihilangkan. Kemudian ya yang kedua, diganti dengan wawu. Sebelum wawu apa? Di fathah. Kusta. Jadi pada huruf Sad, kebetulan itu sudah fathah, itu tidak dia tetap dengan fathah. Dan jelas sesudah wawu, perubahan dari ya, dia harus di fathah. Kalau yang sudah fathah, itu tidak tetap dengan fathah itu. Kemudian tambah terakhir, tambahkan ya nasar. Ya, dan sebelum ya nasar di kasrah. Ya. Ini berubah dari wawu, dan ya nasar. Sehingga menjadi Kusawiyun. Dari Kusawiyun, nasabnya menjadi Kusawiyun. Ini kalau sebelum ya tasdid itu ada dua huruf. Dan di sini tidak dibedakan huruf aslinya itu apa pada ya tasdid tersebut. Berarti menunjukkan untuk semuanya. Tidak membedakan huruf aslinya. Yang jelas huruf ya yang pertama tadi dihilangkan, ya yang kedua diganti wawu. Sudah itu. Tanpa melihat aslinya apa. Kalau yang tadi yang pertama kan diperhatikan huruf aslinya apa. Toyun, royun aslinya wawu. Kalau hayun aslinya ya, itu kan diperhatikan. Jadi berbeda antara yang satu huruf sebelum ya pasti dengan yang dua huruf sebelum ya pasti, itu berbeda. Dan nanti yang berikutnya yang tiga huruf ini juga akan berbeda lagi. Sehingga ini pembahasannya rinci. Oke. Satu per satu dibahas, keadaan yang berbeda dibahas. Untuk yang tadi ya, toyun itu artinya lipatan. Lipat, ya, melipat, toa itu melipat, toyun lipatan. Royun, irigasi atau pengairan. Hayun yang hidup ya. Sekarang yang berikutnya, yang ketiga pada isim yang berakhiran dengan ya tasdid ini, jim yang c. Wa in kanatil ya'ul musyaddadatu masbuqatan bi thalathati ahrufin aw aktsara. Jika ya tasdid tersebut, ya tasdid yang ada di akhir isim tersebut itu didahului oleh tiga huruf atau lebih. Tiga huruf atau lebih. Apa yang terjadi? Bagaimana perubahannya? Wajabah hakuha kamilatan. Maka wajib menghilangkan ya tasdid tersebut secara sempurna. Sudah, kaidahnya ini. Berarti apa? Ya sudah, ya tasdid yang ada di akhir isim tersebut, kalau sebelumnya ada tiga huruf atau lebih, maka ya tasdid tersebut dihilangkan semuanya. Kemudian sudah dibentuk nasab, berarti tambahkan ya nasab ya tasdid. Jadi paham ya? Baik. Tadi ada contoh apa? Kursiyun. Ini faedahnya lebih ringkas lagi dari yang sebelumnya. Kursiyun. Pada kata kursiyun, ya tasdid itu asli dari isim tersebut. Ya tasdid ini bukan ya nasab. Ya, kursiyun ya diakhir dengan ya tasdid. Ya, bukan ya nasab itu ya asli. Kemudian dihitung sebelum ya tasdid tersebut ada berapa huruf? Kursiyun tasdid ada tiga huruf sebelum ya tasdid ini. Ya. Pada kata kursiyun sebelum ya tasdid ada tiga huruf. Nah kemudian dari kata ini, dari isim ini akan dijadikan nasab. Maka faedahnya tadi wajib menghilangkan ya tasdid itu secara sempurna. Jadi pada kata kursiyun ya tasdid di akhir itu dihilangkan semuanya secara sempurna, dua-duanya. Kan ya tasdid ada dua huruf ya, jadi semuanya dihilangkan. Baru kemudian ditambahkan dengan ya nasab. Ya. Baru sesudah ya tasrif di akhir ism itu dihilangkan, kemudian baru dibentuk nasab dengan menambahkan ya tasrif atau ya nasab. Dan huruf sebelum ya nasab itu dikasrah. Ketika ya tasrif pada kursi dihilangkan, yang tersisa pada kursi, ya, kemudian dihubungkan dengan ya nasab. Menjadi sebelumnya kita serah kursin. Faedahnya hanya tadi menghilangkan ya pasti di akhir usul tersebut sudah cukup. Berarti maklumnya apa? Sesudah dihilangkan ya pasti itu, kemudian langsung dihubungkan dengan ya nasab, dan sebelum ya nasab di kasrah. Sesuai faedah asalnya wajib kasrah huruf sebelum ya nasab. Sehingga dari kursi yang itu aslinya kursi, kemudian dijadikan nasab menjadi kursi yen, sesuatu yang disandarkan pada kursi, sesuatu yang terkait dengan kursi. Secara makna sudah ada perbedaan makna. Dari asalnya kursiyun dengan bentuk nasabnya menjadi kursiyun, secara makna ada perbedaan, tapi lihat lafaznya sama persis, tidak ada perbedaan, tidak ada, seolah-olah tidak ada perubahan, tetapi apa yang hakikatnya yang sebenarnya ada perubahan yang terjadi, dan ada perbedaan jenis huruf ya yang ada pada isim tersebut. Kalau asalnya kursi yang itu ya yang asli dari isim tersebut, huruf asli dari isim tersebut, adapun bentuk nasab kursi yang ya pasti itu adalah ya nasab. Ya, sama-sama ya pasti, berbeda sifatnya asli dan nasab, akan berbeda pula maknanya tadi. Contoh yang lain, syafi'iyun, syafi'i. Di sini nama salah seorang atau nama seseorang, atau mungkin secara khusus nama salah satu imam mazhab, imam syafi'i rahimahullah, syafi'iyun. Kalau tanpa alif lam ya dengan tanwin ya syafi'iyun. Kalau dengan alif lam ya namanya asy-syafi'iyyu. Yang jelas pada nama ini huruf akhirnya adalah ya tasrif syafi'iyun. Memang pada nama ini ya huruf akhir adalah ya tasrif. Dan sebelumnya ada berapa huruf? Ada shin, alif, fa, ain. Ada 4 huruf. Jadi lebih dari 3 kan? Maka faedahnya, hukumnya ketika nanti akan dijadikan nasab sesuai dengan faedah pada kursi yang tadi. Yakni apa? Menghilangkan ya tasrif yang ada di akhir isim tersebut secara mutlak, secara sempurna, semuanya dihilangkan. Kemudian baru ditambahkan dengan ya nasab, ya tasrif. Dan sebelum ya tasrif dikasrah. Sehingga menjadi syafi ayun. Yang nampak secara lafaz sama persis, tidak ada perbedaan secara lafaz. Seolah-olah tidak ada perubahan. Asalnya syafi'iyun, kemudian bentuk nasabnya syafi'iyun. Tetapi tadi hakikatnya itu berubah, itu berbeda. Asalnya syafi'iyun ya asli itu huruf asli. Adapun bentuk nasabnya syafi'iyun ya asli itu adalah ya nasab. Maka kan berbeda secara makna. Yang asli syafi'iyun, syafi'i ya, nama orang, nama seseorang, apa tadi nama seorang imam, imam asy-syafi'i, atau seseorang bernama syafi'i, nama dia itu syafi'i. Tapi kalau ya itu ya nasab, syafi'iyun, di mana ya-nya adalah ya nasab, maka artinya apa? Orang yang mengikuti mazhab syafi'i. Ya, kalau tadi diartikan atau dimaksudkan dengan nama imam syafi'i ya, ketika dijadikan nasab menjadi syafi'iyun, ya sesuatu yang dikaitkan dengan syafi'i atau sesuatu atau seseorang yang mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi dengan adanya nasab itu akan ada perubahan makna, penyebutan makna nasab. Di sini ada sedikit kalimat ya, kita baca. Waqad tata'aru, dan mungkin engkau bertanya-tanya, heran, mal ladhi hadatha lil ismi, apa yang terjadi pada isim tersebut? Kursiyun menjadi kursiyun, syafi'ayun, nasabnya menjadi syafi'ayun, apa yang terjadi pada isim ini? Innahu huwa nafsahu duna takdirin, sungguh dia itu sendiri tidak ada perubahan yang nampak, seolah-olah tidak berubah, tidak ada perubahan, ya kan? Sama persis lafadznya, ya lafadznya sama persis, seolah-olah tidak ada perubahan. Ghaira anna al-qudamaa yujibuna, hanya saja ahli-ahli yang terdahulu, para pendahulu ini, mereka menjawabnya, menjelaskannya. Bi anna al-isma qabla an-nasabi ghayyarahu ba'da an-nasabi. Bahwasanya isim tersebut sebelum nasab itu diganti, diubah sesudah nasab. Tetap ada perubahan. Ya, tetap ada sesuatu yang berubah antara sebelum nasab dengan sesudah nasab. Walaupun yang nampak sama secara lafaz, tapi hakikatnya itu ada perubahan, ada sesuatu yang berubah. Fa kalimatu kursiyun matalan, maka pada kata kursi sebagai contoh, iza jama'ta, sebelumnya tadi sudah dijelaskan ya, prosesnya kursiyun dan juga syafiyun, ada perubahan yang terjadi di situ. Kemudian sebagai bukti itu berubah, bukti yang lain bahwasanya itu berbeda, itu ada perubahan antara kursiyun yang asli dengan kursiyun yang nasab. Apa sebagai contoh di sini, iza jama'ta, jika engkau menjama'nya, menjadikan jama', menjadikan bentuk jama', qabla nasabi, sebelum nasab, kanat karasiya, ya, kanat karasiya, maka kursi yang tadi, jama'nya akan menjadi karasiyun. Ya, maksud maklum ya, kursiyun jama'nya apa? Karasiyun. Nah, di sini perlu diperjelas. Karasiyun. Wahia mamnu'atan minas sarfi. Dan ini adalah mamnu' minas sarf. Tidak tanwin, berhalang dari tanwin. Jadi bukan karasiyun dengan nun sukun, bunyi nun sukun tidak. Tapi karasiyun. Tidak tanwin. Mamnu' minas sarf. Kenapa dia mamnu' minas sarf? Li'annaha ala sigari muntahal jumu'i, karena karasiyu ini termasuk bentuk sigah muntahal jumu'ah. Jadi sigah muntahal jumu'ah ini termasuk mamnu' minas sarf, tidak tanwin. Dan juga tidak bisa kasrah. Ya. Kalau nanti jar, dalam keadaan jar, dia jarnya dengan apa? Dengan fathah. Ya. Ini mamnu' minas sarf, tidak tanwin dan tidak kasrah. Ini yang asli, ya. Amma idza jama'ta ba'da nasabi, adapun jika engkau menjama', membuat jama' kata kursi yang tersebut sesudah nasab, sesudah menjadi nasab, berarti sesudah ada kalian penghilangan ya, kemudian ditambahkan ya nasab, kursi yang itu bentuk nasab, sesudah nasab, li kasira karosiya aibon, maka bentuknya yang nampak kalian tidak sama, karosi. Ya. Fa innaha takunu ghairu mamnu'atin min as-sarfi. Ya. Maka dia itu tidak termasuk mamnu' min as-sarf. Ya. Jadi pada kursi yang sesudah nasab ketika dibentuk jamak, maka dia akan tanwin. Dia tidak termasuk memenuhi nasar, sehingga jamaknya menjadi sarosinyun dengan tanwin. Ya, litafira karosiyan. Ya, litafira karosiyan. Jadi menjadi karosiyan, ya, dengan tanwin, karena dia itu menjadi tidak termasuk mamnu' minasar. Ya. Ini karosiyan dengan tanwin. Ya, bukan mamnu' minasar. Ya, kalau mamnu' minasar kan tidak tanwin. Dan juga tidak kasrah. Nanti jadinya dengan fathah. Kalau bukan namun minasar, berarti kembali ke akal, dia tanwin dan menerima kasrah. Berarti nanti kalau jar, dia dengan kasrah. Kharos tinggin. Kenapa demikian? Lianna ya'anna tadi za'idatun. Karena ya'anna tadi adalah tambahan. Wahia laisat min sulbil kalimati, maka yakna satu itu tidak termasuk bagian pokok dari kata tersebut. Ai annaha farajat biha an sighati muntahal jumu', yakni yakna satu itu mengeluarkan kata karofi yang tersebut dari sighah muntahal jumu', tidak lagi termasuk bentuk sighah muntahal jumu'. Sehingga apa? Tadi karosiyun jamaknya yang setidak nasab ini menjadi tanwin dan bisa dikasrah, okay, ketika jar. Amma min nahiyatil ma'nawi jadi fal amru zahir. Adapun dari sisi makna, maka perkara itu jelas berbeda. Kursiyun yang asli yang sebelum nasab, ya kursi. Zatnya, bendanya, kursi. Adapun kursi yang sesudah nasab, yaknya yak nasab, itu adalah sesuatu yang terkait dengan kursi, sesuatu yang disandarkan, dinisbahkan pada kursi. Secara makna jelas, berbeda. Kemudian contoh yang berikutnya tadi dijelaskan di sini. Fal imamu asyafi'ayu ismuhu hakaza. Imam asyafi'ayu namanya adalah seperti ini. Nama beliau rahimahullah asyafi'ayu. Ini nama beliau. Nama orang, satu orang. Asyafi'ayu. Dengan yaktas di akhirnya. Fa'idha kunta anta min agra'i madhabihi. Jika engkau misalnya sebagai pengikut madhab beliau. Orang yang mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fil fiqh dalam masalah fiqih, fa anta syafi'iyyun, maka engkau adalah syafi'iyyun. Ya. Apa makna syafi'iyyun di sini? Orang yang mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i, pengikut madhab Syafi'i. Bukan orang yang bernama Asy-Syafi'i, tetapi pengikut Imam Asy-Syafi'i. Wa anta ghairul imam, dan engkau bukan sang imam. Engkau bukan Imam Asy-Syafi'i, tapi engkau pengikutnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, bila serta tanpa ragu. Jadi berbeda, walaupun secara lafal sama, tetapi perbedaan ya tadi membuat perbedaan makna. Dan tadi hakikatnya itu ada perubahan, ya. Kalau anta min mudda'i madhabihi, jadi engkau bukan imam tanpa ragu, bahkan engkau, tetapi engkau adalah pengikut madhab beliau. Ini ya. Jadi tidak sekedar melihat yang nampak secara zahir, tapi perhatikan dengan cermat, dengan teliti, ya, perbedaan atau hakikatnya bagaimana, perubahan apa yang terjadi. Ya, perubahan yang tidak tampak dan yang semisalnya itu akan berbeda antara sebelum nasab dengan sesudah nasab. Baik. Dari ini ada yang ditanyakan? Baik. Ya, ini tentang isim yang diakhir dengan ya tasdir ketika dijadikan nasab. Kalau tidak ada, untuk pagi ini sampai ini dulu. Nanti yang berikutnya, isim-isim yang lain, insyaAllah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam. Salamu minkum untuk kekurangannya. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.